الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, Italatul ruku', memanjangkan ruku', memperlama ruku'. Beliau hendak menjelaskan bahwa ruku' itu termasuk rukunun tawil, rukun yang panjang, sehingga disyariatkan bagi seorang untuk memanjangkan ruku'nya. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan rukuknya dan berdirinya beliau setelah rukuk, yaitu i'tidal, dan sujudnya beliau, duduknya beliau di antara dua sujud itu, qariban minas sawa, mendekati sama dalam hal lamanya. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ini dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, di mana Al-Bara' bin Azib memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, kana ruku'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu wa ma baina as-sajdatayn qariban min as-sawa. Adalah rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan sujudnya beliau serta duduknya beliau di antara dua sujud itu mendekati sama. Dalam riwayat yang lain, Al-Bara' bin Azib mengatakan, ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku memperhatikan salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu fa raka'atahu fa i'tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fa jalsatahu baina as-sajdatayn fa sajdatahu fa jalsatahu ma baina at-taslimi wal insiraf qariban min as-sawa. Maka aku mendapati berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuknya beliau, i'tidalnya beliau, sujudnya beliau, duduknya di antara dua sujud, kemudian sujud kembali lalu duduk antara salam dan selesainya beliau dari salat, itu mendekati sama dalam hal lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka dari hadis-hadis ini menguatkan bahwa ruku dianjurkan untuk seseorang berlama. Kata Tirmidzi rahimahullahu taala, wal amalu alaihi 'inda ahli al-'ilm, dan beramal tentang hal ini, ini dilakukan oleh para ulama. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah, wastudilla bi zahirihi ala anna al-i'tidala ruknun tawil. Dan dijadikan pula dalil berdasarkan zahir dari hadis ini bahwa i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, ini adalah rukun yang panjang, dipanjangkan rukunya, i'tidalnya. Alhasil ini terkadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang memperlama rukuknya, maka dia telah mengamalkan sunnah. Ini juga semakin menguatkan bahwa pada saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian duduk, setiap dari gerakan salat hendaknya dilakukan secara tuma'ninah. Lalu berkata Al-Albani rahimahullah, an-nahyu an qira'atil Qur'ani fir ruku', larangan membaca Al-Qur'anul Karim ketika ruku'. Wa kana yanha an qira'atil Qur'ani fir ruku' was sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Qur'an baik pada saat ruku', demikian pula pada saat sujud. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atil Qur'an wa ana rafi'un aw sajid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku membaca Al-Qur'an ketika aku sedang ruku' atau ketika aku sedang sujud. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang, Rasulullah dilarang. Maka yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasul yang mengatakan aku diperintah, aku dilarang, maka yang melarang dan yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahabat yang mengatakan aku diperintah, aku dilarang, maka yang memerintah dan melarang sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini apabila disebutkan secara mutlak. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau ketika sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb 'azza wa jall. Adapun pada saat ruku', maka hendaknya kalian mengagungkan Allah azza wa jall, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengagungkan Allah. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, maka sepantasnya dikabulkan permohonan kalian tersebut. Ini potongan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang hukum membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan dilarang, tidak diperbolehkan. Padahal membaca Al-Qur'an Karim telah disebutkan keutamaan-keutamaannya di dalam banyak hadis. Satu huruf yang dibaca itu dinilai sebagai satu kebaikan, menjadi 10 kebaikan, dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Besar keutamaan baca Al-Qur'an. Namun membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud menjadi sesuatu yang muharram, sesuatu yang diharamkan. Ini faedah penting bahwa tidak setiap ibadah yang dilakukan di satu waktu maka ibadah itu pun disyariatkan dilakukan di waktu yang lain. Tidak setiap ibadah yang dilakukan di satu tempat menjadi ibadah yang disyariatkan pula ketika dilakukan di tempat yang lain. Sehingga dalam melakukan satu ibadah harus kembali kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma'ul ulama. Tauqifiyah, ibadah itu sifatnya tauqifiyah, berhenti kepada nas. Ada yang mengatakan, saya sebelum mengumandangkan azan saya senang untuk memulai azan dengan bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian azan. Kalau kemudian dikatakan kepadanya, apa dalilnya, apa alasannya? Loh, kan salawat, masa tidak boleh? Ini jawaban kebanyakan orang. Loh, kan saya bersolawat, masa sih tidak boleh? Kamu melarang solawat ya? Kamu benci Rasul ya? Wah, udah langsung dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Padahal yang ditanyakan itu menempatkan solawat sebelum azan itu mana dalilnya? Kalau seandainya itu merupakan satu kebaikan, ya Rasulullah sudah mengajarkan. Kalau seandainya itu merupakan satu kebaikan, tentu para sahabat telah melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu sebuah kebaikan, para sahabat itu sudah mendahului kita melakukannya. Makanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha. Setiap perkara ibadah yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ibadah dengan cara yang seperti itu, jangan kalian beribadah dengan cara tersebut. Agama ini sudah ada yang mengatur, tinggal kita amalkan kok. Tidak usah kita membuat aturan-aturan. Saya ingin membaca ini sebelum, saya ingin baca ini sebelum. Sebelum sholat saya ingin membaca ayat kursi misalnya. Saya ingin membaca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebelum memulai takbiratul ihram, dari mana? Mana tuntunannya? Jadi yang menjadi permasalahan adalah menempatkan ibadah tersebut bukan pada tempatnya. Menempatkan suatu ibadah bukan pada tempat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibadah itu sendiri. Asal dari ibadah itu sendiri bagus. Keutamaan. Ada seorang mengerjakan salat antara adzan dan qomat setelah subuh, setelah dikumandangkan adzan subuh, antara adzan dan qomat dia sholat, tapi sholatnya lebih dari dua rakaat sholat sunnah fajr. Selesai dia mengerjakan sholat dua rakaat, sholat lagi, selesai sholat lagi, sholat ya. Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau melarang orang ini untuk melakukan sholat yang banyak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki waktu fajar, beliau tidak mengerjakan sholat kecuali dua rakaat sunnah fajar. Kok ini mengerjakan lebih dari dua rakaat? Ketika ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, apa jawaban dari orang ini? Ayu azibuni Allahu azza wa jalla ala shalah. Apakah Allah akan menyiksa aku karena aku mengerjakan salat? Saya kan salat. Masa Allah menyiksa aku karena salat? Ini kalau enggak pandai menjawab syubhat ini bahaya juga nih. Ya kan salat, ibadah. Masa Allah menyiksa aku karena mengerjakan salat? Maksudnya tuh masih banyak orang enggak salat, mestinya kamu nasihati mereka. Ya. Iya kan? Masih banyak orang yang melakukan kemungkaran, kamu nasihati mereka, kok saya? Saya ini sholat. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, la yu'adzibuka Allahu ala sholah, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah tidak menyiksa kamu karena sholat, bukan. Akan tetapi Allah menyiksa kamu karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Nah, itu masalahnya. Jadi, membaca Al-Qur'an Karim dianjurkan, keutamaannya besar, tapi ketika ditempatkan bukan pada tempatnya menjadi haram. Rukuk dan sujud tidak diperbolehkan. Para ulama menyebutkan hikmah mengapa pada saat rukuk dan sujud tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan karena kondisi rukuk dan sujud adalah kondisi di mana seorang hamba itu dalam keadaan dia rendah, hina, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalamullah Al-Quran Karim adalah kalam yang agung, yang mulia, sehingga tidak sepantasnya dibaca pada kondisi di mana seorang hamba itu dalam keadaan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu kan banyak doa-doa. Bukankah kita dianjurkan berdoa pada saat sujud sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, fa akthiru fihi ad-du'a, perbanyaklah doa di dalam sujud. Apakah diperbolehkan berdoa ketika sujud dengan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lain banyak. Boleh enggak dibaca ketika sujud di dalam sholat? Kata para ulama, kembali kepada niat. Kalau niatnya, niat dia ketika membaca itu tujuannya dalam baca Quran, maka haram, tidak diperbolehkan. Namun kalau dia berniat membaca doa tersebut adalah untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran Karim, maka diperbolehkan. Jadi niat dia adalah berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran Karim. Dan ini juga merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwa diperbolehkan apabila seseorang hendak mengutip atau membaca doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika sujud dengan tujuan dia hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakum Allah.